Kalau kita bersedekah, kita harus tahu bahwa uang ini adalah titipan Allah. Kita bersyukur sudah jadi jalan. Jangan ngarap-ngarap ucapan terima kasih, karena itu sangat mengotori hati kita. Berterima kasih atau tidak, itu sama sekali bukan urusan kita. Malah kita yang berterima kasih. Ada orang yang mau nerima uang kita. Kalau tidak ada yang kita sumbang, itu uang ada di dompet kita, tidak ada apa-apanya. Tidak jadi penolak bala, tidak jadi penggugur dosa, tidak menjadi pelipat ganda karunia. Sayang, kita malah menunggu orang berterima kasih. Jadi kita sebetulnya tidak bersyukur.